Ayah, kalau kita bicara soal bagaimana sebetulnya kita ingin membangun Indonesia yang luar biasa ke depan, tentunya dimulai dari keluarga kecil. Nah, ini kan pasti ada satu kata yang kalau kita selalu diskusikan adalah sikap pantang menyerah, ayah. Nah, ini yang terus butuh kita tumbuhkan seperti itu. Butuh kita tentunya ingatkan terus-menerus terhadap diri kita sehingga itu menjadi sebuah semangat buat kita. Nah, ini apa sih, ayah, yang perlu kita lakukan untuk bisa namanya menumbuhkan semangat pantang menyerah itu? Kalau saya belajar dari orang-orang yang pantang menyerah, salah satu tokohnya adalah Winston Churchill. Kemudian tokoh kedua adalah Thomas Edison yang saya kenal. Rumus mereka sih sebenarnya sederhana gitu. Jadi menjadikan kegagalan itu sebagai sahabat untuk mendorong dia mencapai keberhasilan. Itu bahasa yang paling sederhana sekali. Jadi gagal itu adalah sahabat bagi anak-anak kita, sahabat bagi kita semua. Karena buah durian itu kan letaknya di balik duri begitu. Jadi kalau kita bisa sabar membukanya, setiap kegagalan itu pasti memberikan hikmah. Dalam bukunya salah satu penulis itu saya lupa lagi namanya kemarin itu, dia bercerita kalau kita gagal itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk melatih kita menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih sadar, dan lebih kreatif ya. Jadi semuanya menjadi lebih gitu. Dan kalau tanpa adanya kegagalan, maka kita ini hidupnya akan flat, flat saja. Rata saja ya. Ya, bahkan salah satu tokoh, saya lupa namanya, dia di perusahaan Coca-Cola, dia mengatakan bahwa kalau Anda jatuh itu, ya, itu artinya kita sadar bahwa kita sedang berjalan gitu. Karena kalau kita lagi diam, nggak mungkin kita jatuh. Betul. Gitu. Ya. Artinya apa? Kalau kita sedang gagal, itu artinya kita sedang bergerak maju, gitu. Nah, kalau kita ambil dari Thomas Edison misalnya, Thomas Edison itu sendiri mempunyai rumus ya bahwa untuk bisa sukses, kita harus selalu berpikir positif ya. Salah satu ucapannya adalah kegagalan adalah sahabat buat saya untuk mendorong saya menjadi lebih maju. Nah, pada saat Thomas mengalami kegagalan demi kegagalan, orang bilang Thomas itu gagal, tapi dia sendiri gak pernah bilang dia gagal. Dia selalu bilang, saya berhasil menemukan sesuatu yang tidak berguna. Gitu. Jadi jangan lakukan lagi. Jadi setiap kali dia gagal, saya berhasil menemukan segala sesuatu yang salah caranya. Betul, jadi dia lebih mengambil hikmatnya ya dari apa yang sudah terjadi ya. Ya, jadi kalimat pembukanya saya selalu berhasil. Jadi saya selalu berhasil, hanya di ekornya. Nah, saya berhasil menemukan logam yang salah atau yang tidak cocok untuk lampu. Saya berhasil menemukan sesuatu yang tidak berguna. Saya berhasil menemukan jalan yang keliru gitu. Nah, kalau saja misalnya kita biasakan anak-anak kita untuk melakukan itu, mudah-mudahan anak kita akan menjadi orang yang sukses. Tapi sayangnya Mbak, kemarin sempat saya emosi ya, tampil di salah satu televisi nasional. Sistem pendidikan kita ini membuat anak-anak itu takut untuk gagal. Bahkan bukan takut ya, tapi tidak boleh gagal. Seorang pengamat pendidikan namanya Ken Robinson ya, Sir Ken Robinson dari Inggris yang sekarang lagi keliling dunia, itu menjelaskan bahwa lihatlah sejarah. Sejarah itu telah mengukirkan bahwa orang-orang sukses itu adalah orang yang berhasil mengatasi kegagalan. Kemudian orang-orang sukses itu membolehkan gagal. Kemudian orang-orang sukses itu selalu gagal, gagal, gagal baru sukses. Nah, tapi katanya sistem pendidikan di negeri kita, katanya di Inggris ya, tes-tesnya waktu itu. Ini di Inggris loh, belum di Indonesia gitu. Seolah-olah itu tidak mengizinkan anak itu untuk mencoba dan gagal, mencoba dan gagal lagi, mencoba dan gagal lagi. Jadi wajar saja kata Ken Robinson kalau sekarang Inggris itu tidak lagi melahirkan orang-orang seperti Sir Isaac Newton, kemudian yang lain-lain ya, kayak penemu listrik, Sir Good, apa namanya, siapa gitu namanya. Itulah yang menjadi pemicu kenapa anak-anak kita ini sekarang sangat takut sekali pada kegagalan. Dan bahkan kalau saya lihat dan baca di media itu banyak sekali anak-anak yang sekarang terpengaruh oleh fenomena runway ya. Runway apa, run apa begitu ya, kabur dari rumah atau bahkan sampai bunuh diri. Nah ini adalah efek-efek dari kurangnya mentalitas untuk mengalami kesiapan menghadapi kegagalan.